Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syarallah ilaha illallah ikraran bihi wa tuhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan membaca risalah Sahabiyat Haular Rasul tentang kisah wanita-wanita yang mulia yang hidup di masa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk pada bab-bab terakhir membaca perjalanan hidup seorang wanita yang mendapatkan gelar Ummul Masakin, yang gelar ini dia dapatkan sebelum Islam. Ingat, gelar Ummul Masakin didapatkan oleh Zainab bintu Khuzaimah itu sebelum memeluk Islam. Setelah beliau memeluk Islam, maka gelar ini pun yang disandang oleh Zainab bintu Khuzaimah itu semakin masyhur, semakin bertambah perhatian beliau terhadap orang-orang miskin, sampai-sampai beliau lebih dikenal dengan gelar ini dibanding dengan namanya. Maka itu pada faedah pelajaran kemarin, hendaknya seorang wanita muslimah jika disebut namanya, disebut dengan nama yang baik. Jika diingat dirinya, diingat dengan kesan yang baik. Jika diberikan gelar, dengan gelar yang baik. Jika dia berkata, berkata yang baik. Semuanya baik. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Termasuk dari keistimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Zainab bintu Khuzaimah, atau lebih dikenal dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Ja'alat waqtuha kulluhu lillah. Salah satu penyebabnya karena dia menjadikan waktunya, ingat, dia menjadikan waktunya pagi, siang, sore, malam, kembali pagi lagi, semuanya untuk Allah. Lihat keutamannya. Dia menjadikan waktunya pagi untuk Allah, semuanya dengan amalan-amalan soleh untuk Allah. Masuk siang ibadah untuk Allah, masuk sore ibadah untuk Allah, masuk malam ibadah untuk Allah, kembali-kembali lagi menjadi pagi. Terus ja'alat waqtuha kulluhu lillah. Inilah salah satu keistimewaan, kelebihan yang dimiliki oleh Zainab bintu Khuzaimah. Dia menjadikan waktunya seluruhnya untuk Allah. Inilah wanita yang cerdas. Nabi ketika bertanya kepada sahabatnya, man aqyasun nas, siapakah manusia yang paling cerdas? Maka Nabi pun menjawab, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang mengingat, senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Inilah wanita yang cerdas. Seringkali dia mengingat kematian dan mempersiapkan bekal apa untuk menyambut kematian. Lihatlah ummahat Zainab bintu Huzaimah ja'alat waktuha kulluhu lillah. Dia menjadikan waktunya seluruhnya untuk ibadah kepada Allah. Seluruhnya untuk Allah. Sangat beda dan jauh dengan kondisi kita. Seluruh waktu kita hanya dikerjakan untuk pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang menyia-nyiakan umur dan waktu. Pekerjaan yang tidak membuahkan suatu manfaat. Pekerjaan yang tidak menghasilkan suatu pahala. Waktu kita lebih banyak memegang HP dibanding memegang Al-Quran. Mata kita lebih banyak melihat HP kita dibanding melihat ayat-ayat Al-Quran. Lidah kita lebih banyak digunakan untuk berbicara melalui telepon dibanding menggunakan membaca ayat-ayat Allah. Coba ummahat introspeksi diri. Dalam sehari Anda lebih banyak memegang HP atau memegang Al-Quran. Kemanakan waktu kalian untuk Allah? Coba jawab. Zainab bintu Huzaimah kullu waqtuha lillah. Seluruh waktunya untuk Allah. Kebanyakan kita ya terlalu banyak menyia-nyiakan umur dan waktu. WhatsApp, internet, ya, gosip, ngerumpi, melamun. Sangat beda dengan yang ada pada Zainab bintu Huzaimah. Apalagi ummahat, ingat, kita berada di bulan-bulan mulia, yaitu bulan Sya'ban. Allah menjadikan bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan agar kita memuliakan bulan ini sebagai bentuk persiapan untuk masuk di bulan Ramadan. Ummahat, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia. Amalan-amalan yang mulia di dalamnya yang dilipat gandakan. Tolong ummahat, saya ingatkan, hormati bulan Sya'ban. Jangan kotori bulan Sya'ban dengan perbuatan ghibah melalui WhatsApp dan SMS. Jangan kotori. Hormati, muliakan bulan Sya'ban. Jangan kamu kotori bulan Sya'ban dengan perbuatan ghibah. Jangan kamu kotori kemuliaan bulan Sya'ban yang kita diperintahkan memperbanyak ibadah dengan perbuatan adu domba. Menjelek-jelekkan. Saling menjatuhkan. Muliakan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyibukkan diri kita dengan masalah fitnah. Di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, dengan puasa, dengan sholat-sholat sunnah, dengan sedekah, tinggalkan fulan wa fulan, tinggalkan ustaz fulan dan fulan, tinggalkan semuanya, sibukkan diri kita di bulan Syaban. Kita orang cerdas, sibukkan sesuatu yang bermanfaat. Jangan terlalu banyak masuk dan mengurus ke dalam fitnah. Muliakan bulan Syaban, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau bisa ummahat, jadikan bulan Syaban ini kulluhu lillah, semuanya untuk Allah. Pagi kita membaca Al-Quran, siang membaca Al-Quran, sore membaca Al-Quran, malam membaca Al-Quran, kita sholat malam, siang berpuasa, memperbanyak ibadah, matikan HP, nonaktifkan HP, karena hal ini yang melalaikan kita dari bulan Syaban. Bulan Syaban akan berakhir. Tidak ada jaminan baik kita mendapatkan bulan Syaban berikutnya. Hampir-hampir Aisyah berkata, tidak pernah saya melihat Nabi paling banyak berpuasa dibanding bulan Syaban, karena menunjukkan besarnya keutamaan bulan Syaban. Wanita yang cerdas, dia tidak terlalu banyak memegang HP-nya dalam bulan Syaban. Wanita yang cerdas, dia tidak terlalu banyak keluar rumah yang bisa menyibukkan dari keutamaan bulan Syaban. Matikan HP-nya, nonaktifkan saja. Jangan sampai dia terlantarkan bulan Syaban yang begitu cepat. Ummahat, ayo. Jadikan diri-diri kita seperti Zainab bintu Huzaimah di bulan Syaban ini. Menjadikan waktuha kulluha lillah, semuanya untuk Allah. Pagi, siang, malam, fokuskan, manfaatkan keutamaan bulan Syaban, bulan yang begitu mulia. Ya, jangan terlalu banyak menyibukkan pada perkara-perkara si fulan wa fulan. Ustaz ini, ustaz, sibukkan dengan diri kita. Ayo sibukkan dengan bermanfaat, dengan sesuatu kullu halillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh pengarang, Zainab bintu Huzaimah ini adalah istri Rasulullah yang paling cepat berumah tangga dengan Rasulullah, disebutkan. Maka itu Zainab bintu Huzaimah adalah istri Rasulullah yang pertama yang meninggal di Madinah. Ini dia. Dia adalah istri yang pertama yang meninggal di Madinah. Zainab bintu Huzaimah itu bersama dengan Rasulullah itu bukan tahunan, bahkan disebutkan hanya hitungan bulan. Zainab bintu Huzaimah itu hanya hitungan bulan bersama Rasulullah. Syuhuratun qalilah, bulan yang sedikit dia bersama Rasulullah. Tapi lihat akhlaknya ya, disebutkan. Di saat-saat istri Rasulullah berlomba-lomba, Aisyah berlomba bersaing dengan Hafsah, Juwairiyah, semua bersaing untuk mendapatkan Rasulullah. Namanya juga wanita-wanita yang dimadu. Mereka berlomba-lomba untuk mencari sebagai orang yang dinomor satukan. Di saat-saat istri Rasulullah berlomba-lomba, ya, ingin mencari perhatian, ya, ingin seakan-akan dia yang paling hebat, dia yang paling ini dilupakan oleh Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah tidak masuk ingin ikut bersaing dengan Aisyah dan Hafsah dan yang lainnya. Lihat hebatnya. Di saat istri Rasulullah mereka melakukan persaingan, ya, di hadapan Rasulullah memberikan yang terbaik, ya, saling menjatuhkan, saling bersaing, kecemburuan-kecemburuan dan semisalnya sebagai hal yang wajar. Ini tidak menimpa Zainab bintu Huzaimah. Bahkan Zainab bintu Khuzaimah, dia punya keinginan yang lain yang tidak sama dengan istri-istri yang lain, yang tidak sama dengan madunya yang lain. Apa itu? Dia Zainab bintu Khuzaimah ini semakin memacu dirinya setelah masuk dalam rumah tangga Rasulullah. Dia semakin memacu dirinya untuk melakukan suatu ibadah, yaitu perhatian terhadap orang miskin. Di saat Aisyah, Khawsah mereka bersaing, si Zainab bintu Khuzaimah malah menyibukkan dirinya memperhatikan orang miskin. Dan dia menjadikan seluruh waktunya untuk Allah. Tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali pasti bersedekah. Coba pikirkan itu. Hebatnya wanita ini. Disebutkan tidaklah dia keluar rumah pasti bersedekah. Kira-kira bagaimana ini orang? Kalau kita tidaklah kita keluar kecuali menggosip. Tidaklah kita keluar kecuali menggibah. Kalau Zainab bintu Khuzaimah disebutkan tidak ada dia keluar itu kecuali pasti dia bersedekah. Tidak ada dia keluar dari rumahnya kecuali dia bersedekah. Semakin dia memberikan perhatian riaya lil masakin, penjagaan, perhatian, sehingga dengan perhatian yang besar ini, ya, penamaan Ummul Masakin ketika Zainab masuk di rumah tangga Rasulullah itu lebih masyhur lagi sebagai ibunya orang-orang miskin. Sebagai wanita yang sangat rajin untuk bersedekah. Dia tidak menghabiskan umurnya pada perkara-perkara yang sia-sia. Tidak ada dia keluar kecuali pasti bersedekah. Dan begitulah seorang wanita. Ya, dia harus bisa menyisipkan sebagian sesuatu yang diberikan oleh suaminya, suatu bagian dari sedekah. Aib dan tercela bagi seorang ummahat jika dia menjadi sosok seorang yang suka ingin disedekahi walaupun dia tidak sanggup untuk bersedekah. Tapi dia harus ada keinginan untuk seringkali mau bersedekah. Walaupun dia miskin, dia harus tetap punya wibawa, jangan menjadi orang-orang yang mau disedekahi. Jadilah dia orang-orang yang bersedekah walaupun dia orang miskin, dan jangan mau menjadi orang yang disedekahi. Yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Seorang wanita dia harus menyisipkan hartanya, sesuatu pemberian dari suaminya, bagian dari sedekah untuk akhiratnya yang dia sisihkan untuk akhiratnya. Kita telah baca kemarin hadis, hal tunsarun wa turzakun illa bidu'afaikum. Ketahuilah, tidaklah kalian ditolong, diberikan rezeki kecuali karena adanya orang-orang miskin di antara kalian. supaya kalian memperhatikan orang-orang miskin di antara kalian, sehingga kalian ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah ummahat, di bulan Syaban ini kita menjadikan sosok Zainab bintu Khuzaimah sebagai sosok cermin bagi kita, yang menjadikan seluruh waktu kita untuk Allah dalam segala perbuatan kita di setiap waktu kita di bulan Syaban ini. Kemudian beliau Zainab bintu Khuzaimah ini, beliau kita jelaskan tadi bahwa sungguhnya beliau adalah seorang istri yang sebentar di keluarga Rasulullah, tapi bersama dengan waktu yang terbatas bersama Rasulullah, karena Zainab ini dia adalah wanita yang pertama meninggal di Madinah, istri Rasulullah yang pertama meninggal di Madinah. Tapi bersama waktu yang sebentar bersama Rasulullah, dia memberikan kesan-kesan yang sangat banyak bersama Rasulullah. Di antaranya yang tidak bisa dilupakan Rasulullah, dia adalah sosok yang sangat memperhatikan orang miskin. Ini yang tidak bisa dilupakan Rasulullah. Bahkan disebutkan, kalau saya tanya kepada ummahat, siapa istri Rasulullah yang tidak meriwayatkan satu hadis pun kepada Rasulullah? Saya jawab, siapa istri Rasulullah yang tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah? Tidak ada riwayat hadisnya. Bersama dia istri Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah, tapi kok tidak ada riwayat yang diriwayatkan walaupun satu? Ayo saya jawab. Jawabannya adalah Zainab bintu Khuzaimah. Ini Zainab bintu Khuzaimah tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah. Wa ma rawat syai'an, tidak ada riwayat hadis yang an Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha qalat qala rasulullah. Disebutkan kenapa? Kenapa si Zainab ini tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah? Dibanding Aisyah yang ribuan meriwayatkan hadis Rasulullah. Hafsah, Ummu Salamah, Juwairiyah meriwayatkan hadis Rasulullah. Maimunah, kenapa Zainab bintu Khuzaimah tidak meriwayatkan satu hadis pun? Disebutkan oleh para ulama, karena insyigoliha bi awalil masakin. Itu penyebabnya. Beliau tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah penyebabnya, karena memang dia menyibukkan umurnya, waktunya untuk memperhatikan orang miskin. Sampai-sampai karena besarnya perhatian terhadap orang miskin, sampai-sampai dia kurang tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, kurang perhatian yang di dalam rumah karena perhatiannya terhadap orang miskin. Disebutkan dia tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah disebabkan karena kesibukannya memperhatikan orang miskin. Bahkan At-Tabrani berkata, wa tuwafiyat ummul masakin, dan ummul masakin ini Zainab bintu Khuzaimah ini meninggal, wa Rasulullah hayyun, dan Rasulullah masih hidup, lam talbas ma'ahu illa yasiron, dia tidak tinggal bersama Rasulullah kecuali hanya sebentar. Ini juga alasan. Jadi ada dua alasan kenapa Zainab bintu Khuzaimah tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah, penyebabnya dua. Satu, karena beliau tersibukkan mengurus orang miskin. Yang kedua, karena memang dia bersama Rasulullah waktu yang sebentar, bisa dihitung dengan bulan. Ya, hanya waktu yang sebentar. Tapi ingat, waktu yang sebentar ini ini sangat berharga dalam kehidupan Zainab bintu Huzaimah. Bahkan ketika Zainab bintu Huzaimah meninggal, maka Rasulullah sangat terpukul dengan meninggalnya Zainab bintu Huzaimah. Bahkan tidak ada dari istri Rasulullah yang meninggal yang Rasulullah mengingat kembali Khadijah dibanding Zainab bintu Huzaimah disebutkan. Ketika Zainab bintu Huzaimah meninggal, maka Nabi teringat kembali istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Seakan-akan terpukul betul dengan meninggalnya wanita ini. Karena mulianya dia. Maka tidak pernah diriwayatkan dia ada perselisihan, ada pertengkaran, ada percekcokan dengan Aisyah, dengan Hafsah, tidak ada. Tidak ada itu riwayat yang menyebutkan sosok wanita ini Zainab bintu Huzaimah ada bentuk-bentuk percekcokan, pertengkaran dalam rumah tangga Rasulullah. Ini wanita ini. Karena memang orangnya sibuk sekali dengan orang-orang miskin. Maka dia sebutkan tadi, dia tidak sibuk dengan kecemburuan. Dia tidak mau bersaing. Dia tidak mau, pokoknya dia menyibukkan dengan ibadah saja. Ya, dia tidak mau bersibukkan dengan seperti istri-istri Rasulullah yang lain. Ya, maka itu beliau adalah orang yang tidak pernah dinukil dalam rumah tangga Rasulullah melakukan suatu bentuk-bentuk apa namanya, ya, suatu bentuk-bentuk percekcokan di antara istri yang lain. Selesai tentang kisah Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu ta'ala anha. Mudah-mudahan di bulan Syaban ini kita para ummahat bisa berakhlak seperti akhlaknya Zainab bintu Huzaimah yang seluruh waktunya untuk Allah, khususnya di bulan Syaban ini, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Subhanakallah bihamdika, syadallah ilahil anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.